ماذا لصاحبك؟ وماذا فيها؟ وماذا فيها؟ لصاحبي حبيبة وفيها كتاب. لصاحبي حبيبة وفيها كتاب. كم قلما لصاحبك؟ كم قلما لصاحبك؟ له قلمان. له قلمان. كم ولدا بجانبك؟ كم ولدا بجانبك؟ بجانبي ثلاثة أولاد. بجانبي ثلاثة أولاد. كم ولدا على مقعد واحد؟ عليه أربعة أولاد. عليه أربعة أولاد. هل لأمك خزانة؟ نعم لها خزانة. ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ فيها أكواب. فيها أكواب. كم كوبا فيها؟ كم كوبا فيها؟ فيها عشرة أكواب. فيها عشرة أكواب. يا صبور. Coba siapa lagi bilang seperti apa, Mas Julia, silakan dibaca dan terjemahkan. Aina kolamuka, di mana pulpen milikmu? Ya, pulpenmu. Di mana pulpen? Kolami ala maktabi. Pulpenku ada di atas meja. Meja, terus. Kam kolamala. Berapa? Berapa pulpen yang kamu punya? Ya, yang kamu punya. Yang kamu laka. Berapa pulpen yang kamu punya? Di kolam wahid. Saya memiliki satu ya, pulpen. Ya, terus. Mada riso dibika. Yang mana yang? Apa yang? Oh, apa yang? Apa yang dimiliki? Apa yang dimiliki oleh sahabat? Ya, sahabat itu ya. Apa yang dimiliki sahabatmu? Wa madza fiha, dan ada apa? Dan ada apa di dalamnya? Di dalamnya. Li sahibi hatibatun wa fiha kitabun. Sahabatku memiliki akibat koper. Tas koper. Sahabatku memiliki koper yang di dalamnya ada sebuah buku. Ya, sebuah buku. Nah, itu kita belum, walaupun nggak ada wahid pun, kita belum itu sudah satu. Nggak perlu pakai wahid pun juga. Mufrad ya. Oke, terus. Kam kolaman risol juga. Berapa pena yang dimiliki sahabat? Iya. Lalu kolamani yang memiliki dua pena. Kamu waladan bijani bika. Berapa anak laki-laki? Berapa anak laki-laki? Bijani di samping. Bijani di. Berapa anak laki-laki yang ada di samping kamu? Ya, kak yang samping kamu itu kamu. Ya. Bijani di salah satu aulad. Anak laki-laki. Nah, di samping oh, saya. Di samping saya ada tiga soal laki-laki. Ada tiga. Kam waladan alal mak'adin wahidin. Berapa anak laki-laki yang di atas mak'ad kal kursi walakin tawil. Kal kursi walakin tawil. Bangku. Bangku. Kursi panjang. Ada berapa anak yang di atas bangku? Satu bangku. Mak'adin wahidin satu bangku. Ada berapa anak laki-laki yang berada di satu bangku? Iya. Alai arba'atu aulad. Atas ada empat laki-laki. Ya, empat anak laki-laki. Pakai. Arba'atu aulad. Terus. Hali umika bisa natun. Apakah yang dimiliki? Apakah ibumu memiliki? Ya. Apakah ibu memiliki khizana? Mama nak khizana? Dapur. Lemari. Lemari. Lemari. Khizana. Beda ya, sama enggak? Daulah. Khizana sama. Hal ibu mika khizana tu. Apakah ibu kau memiliki lemari? Ya. Naam, lah khizana. Ya, dia memiliki sebuah lemari. Ya. Maka fiha. Apa yang ada di dalamnya? Ya, dalam apa? Lemari. Ya, fiha aqwabun. Ya. Di dalamnya ada sudah tadi banyak. Gelas. Banyak gelas. Di dalamnya ada beberapa gelas. Aqwabun jamak dari kubun nih, dia kan. Oh iya, jamak. Sudah. Jamak. Tapi belum disebut angkanya, coba. Terus berapa gelas? Fiha salah satu aqwabin. Hah? Ya. Mana sih? Fiha kalau ganti tiga misal. Ya, bisa. Ya, enggak di bawah itu aja. Oh. Di bawah baca dulu. Kalau ada tulisannya tinggal. Kanku kan. Kalau ini. Kanku ban fiha. Berapa gelas yang di dalamnya? Iya. Yeah. Berapa gelas yang di dalamnya? Fiha asratu aqwabin. Di dalamnya ada 10 gelas. 10 gelas. Jadi itu. Jadi penerapannya ini. Nah, bertanya pakai kam diikuti benda yang ditanya itu dinasobkan ya. Kam kolaman, kam baik sani. Berapa pulpen yang kamu miliki? Kam kolaman laka. Coba kita latihan ganti ya. Kolaman ganti. Saya menyebut bendanya. Coba apa? Sebut laka. Misalnya. Kam kolaman laka. Ganti kolamannya ya. Saya menyebut satu kata. Ya. Ya. Oke, kita mulai. Kam kolaman laka. Kam kolaman laka. Semuanya. Kam kolaman laka. 1, 2, 3. Kam kolaman laka. Baitun. Kam baitan laka. Baitan laka. Baitan. Oke. Kitabun. Sekarang kita bagi. Kita bagi mereka, dirubah. Bapak-bapak, rubah. Saya juga belum dirubah ya, masih asli. Ulangi. Kan kita balaka. Kan kita balaban laka. Maktabun. Kan maktaban laka. Ya. Majallatun. Kan majallatan. Jaridatun. Kan jaridatan. Darrojatun. Kan darrojatun. Ya, jadi nasab ya. Setelah kan itu nasab gitu ya. Berapa orang anak di dalam kelas? Kam waladan fil fasli. Berapa orang Islam di dalam masjid? Kam musliman fil masjidi. Satu masjid ya. Kam musliman fil masjid. Berapa wanita di rumah sakit? Kamar atan. Filmus tashfa. Iya. Nah, gitu ya. Jadi di nasabkan. Coba perhatikan bukan pakai nasab semua kan? Contohnya. Pak Larto dibaca aja, coba. Ayat tidak usah terjemahkan, baca saja yang tadi dibaca. Aina kolamuka, kolami alal matabi, kan kolaman laka, li kolamun wahidu. Mada liso nipika, kamada tina, liso nipi, aki batu wabina kitabu kam kolaman liso ibika lagu kolaman kam waladan bijan ibi salah satu aulad kam walai ala matematin wahidin alaihi arba'atu awladin halli umika hijanatun na'am wala hijanatun mada fiha fiha akwaku kam kuban fiha fiha asyaratu akwaku. Sekarang paragraf yang di bawah masjid Munaka Baitun. Munaka Baitun bin baiti salasatu abwabin waro'al baiti bustanun fihi kukun wahidun lahu saqfani alal arba'ati a'midatin fi dhalikal kuki taurun wabakorat wabakoratani wa idlani. Di sana ada rumah, ada sebuah rumah. Sana ada sebuah rumah. Ya. Di rumah itu ada mempunyai tiga pintu. Nah, tiga pintu. Rumah itu mempunyai tiga pintu. Salah satu abwabin. Terus di depan rumah. Waro'a. Di belakang rumah itu ada sebuah taman. Bustanun. Ada taman. Kebun. Yang di dalamnya ada kuhun, pondok atau danau, atau dalam bahasa Jawanya apa? Saung ya, yang namanya tempat istirahat di kebun. Kuhun wahid. Tapi bisa lebih besar. Terus lalu di sana, di pondok itu. Sebentar. Lalu sakpan. Sakpun. Atap. Lalu kuhun tadi ya, kuhun. Pondok itu mempunyai. Pondok itu mempunyai atap. Berapa atapnya? Sakpun. Dua. Dua. Jadi begini maksudnya ini. Jadi ada dua atap, ini atap pertama, atap kedua. Itu maksudnya ya. Kita yang satu lepas guys. Ini atap itu dua. Jadi bangunannya kayak begini, kayak gudang gitu. Begini. Satu, dua. Joglo kayak gitu, gudang. Kan itu dua, joglo empat. Kalau joglo, kalau ini lain lagi ya. Ini empat ini. Satu, dua, tiga, empat ini. Ya bener kan? Oh, ini. Sudah. Kayak pabrik itu ya? Kayak pabrik itu tentu. Gudang-gudang. Dua. Maksudnya lalu sakmari. Terus ala? Ala arba'ati a'mida. Yang berada di atas? A'mida. Dia mempunyai dua atap, maksudnya pondok itu mempunyai dua atap yang di atas. Ala empat akmida. Akmida, amudun. Amudun itu tiang. Tiang. Sama dengan imadun. Pilar. Ya, pilar. Amudun atau imadun, sama. Salatu imaduddin. Akmidatin. Yang mempunyai yang di atas empat pilar. Ya, dia punya atap di atas empat pilar. Tiang. Terus di dalam pondok itu kuhun. Taurun, apa taurun? Taurun. Apa tahu? Taurun ini anak sapi. Oke. Anak sapi. Berapa anak sapinya? Satu. Taurun satu. Seekor anak sapi. Dan dua sapi. Wabah orang tadi. Dan dua sapi. Dua sapi apa? Bakoroh al bakoroh betina. Sapi betina bakoroh tadi. Dan dijelani dua sapi jantan. Jantan. Dijelani sapi jantan. Betul kan? Kandang lagi, kandang lagi. Ya kandang, hanya kandang ya. Boleh, kandang ya. Ya, nong kandang, berikutan. Oh, salah. Saurun yang sapi jantan. Saurun yang sapi jantan, ijlani anak sapi. Salah. Saurun seekor sapi jantan. Dua ekor sapi betina dan dua ekor anak sapi bilangnya boleh kali. Nah, silakan. Di sana ada sebuah rumah. Iya. Di rumah itu ada tiga rumah. Di rumah itu mempunyai tiga pintu. Iya. Di belakang rumah itu terdapat sebuah taman di dalam sebuah kebun. Di dalamnya ada sebuah kandang. Iya, ada sebuah kandang. Di dalam kandang itu kandang itu mempunyai dua atap di atas empat tiang. Iya. Di dalam kandang itu terdapat sapi jantan, seekor sapi jantan dan sapi betina. Dua ekor. Dan dua ekor sapi betina dan dua coba ekor dannya yang sapi. Terakhir aja. Coba dannya terakhir aja. Oh iya. Ini. Di dalam kandang itu terdapat seekor sapi jantan, dua sapi betina dan dua ekor anak sapi. Iya. Harus di pasar tapi harus wawa terus. Ya, harus wawa. Ya, ada koman-komannya. Harus wawa. Tidak boleh kalau orang di Indonesia kan praktis aja koma dan kalau bahasanya enggak wawa. Kalau orang Papua itu harus wawa. Coba cari bilang karena ada wawa banyak wawa. Apa itu yang sesungguhnya penglihatan pendengaran akan ditanya ada kan wawa ada pakai wawa ya lanjut yang belum menerima ini masalah ya coba halaman 26. Baca dulu. Jani bil baiti matbahi. Zainal matbahi wal bustan bitrun wa amman bil amami bil katun menjani biha anafiyatun Ya, sebelum terjemahkan, coba Mas Buki baca dulu. Jani bil baiti matbahun bainal matbahi wal bustan bi'run hamamu fil hamami firhatun bijani biha anafiyatun ala a'idil hamati rohun alaihi hamamu alaihi sabun wa firjaun wa ma'jun wa ma'jun asnani wa ma'jun asnani wa barahal mamami awdul lil asmar ya mas dan baca bidani bil baiti matbahun bainal matbahi wal bustani bi'run wa hammamun fil hammami bikrotun dijani biha anafiyatun ala haitil hammami raf'un alaihi sabunun wa firjaunun wa ma'junun asnani wa waro'al hammami hausun lil asmati. Ya, coba pakai dijani dijani dijani samping samping rumah itu ada apa matbak namanya matbak dapur al ya dapur dapur di samping rumah itu ada dapur terus baina matbak baina antara dapur dan rumah itu Ustaz ada Ustaz antara dapur dan kebun itu ada anak sumur dan hammamun kamar mandi kamar mandi WC juga boleh hammamun kamar mandi kamar mandi ada sumur dan kamar mandi ya. Di kamar mandi ya, di kamar mandi ada gayung birkatun birkat kolam ada kolam maksudnya tempat air itu ya tapi birka artinya kolam di dalam kalau kulak buang air lah ya kulak ya sama di dalam kamar mandi ada sebuah kolam sebuah kolam dan di samping dan di sampingnya ada hanafiya tuh apa hanafiya ada kolam ada bak gitu bak air besar dan di sampingnya ada ini bak nih. Nah di sini ada keran ya karena dia keran sampai berapa di jika apa bola ada keran di atas tembok kamar mandi ada rofun apa rofun nih kalau ada ala ha'itil hammami rafun ya kan ba rak rafun rak rak dan di atasnya alaihi di atas rak itu ada sabun ya kompasnya sama wa firjaun dan firjaun sikat gigi firjaun dan makjun asnani makjun odol pasta ya makjun dari ajin odol gigi asnani gigi pasta jadi makjun asnani pasta gigi dan di belakang kamar mandi ada haudun kolam untuk lil asmaki kolam ikan jadi mungkin apa namanya air yang bekas mandi itu lele. Biasa di kampung kan begitu dulu ya lele nah perbuahan sih itu kasih lele itu saya dulu di Ciput gak usah di kampung di rumah mertua saya di Ciputan dekat wing itu kan wing masih air itu dialirkan ke penampungan kampung hutan masih banyak yang begitu dekat makasih pembangunan itu belakangnya masih banyak rumah yang begitu di Ciputan gak apa-apa kena asapnya gitu kan ya kuat dikasih lele di tempat kosan saya juga begitu kan orang-orang Betawi Ciputan yang punya ya semua pembuangan itu kita di belakang ya sekolah alu gede nah itu dikasih lele kalau dulu asmat ya nah coba kita dan terjemahkannya. Kembali lagi ke Bungan Kabe itu, kembali ke halaman 24. Kita analisa sebentar. Gunaka, coba Mas, siapa lagi? Mas Jen ya? Gunaka. Gunaka. Eh, ini Mas Mas Jen. Gunaka. Gunaka. Baik, baca, baca, baca. Gunaka, baik. Terus, terus. Lil baiti salah satu abu abid. Waro al baiti ustam fihi kukun wahidun. Iya. Lagu sakfani ala arba'atin ahmidatin bila dikalkuhi sawun potokorotani wa ijilani. Nah, sudah. Gunaka baitun. Gunaka baitun. Jumlah apa itu? Pasti jumlah isminya ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya baitun. Baitun, betul. Mubtada mu'ah. Waduh. Mubtada mu'ah al-hunaka khobar mukaddam kan zorok itu. Gak ada zorok yang jadi mubtada. Zorok terang tepat ya. Namanya kan jar majrur. Khobarnya munaka. Khobar mukaddam munaka. Kalau dibalik, balik al-baitu. Al-baitu munaka. Kalau dibalik al-baitu munaka. Tapi karena ini seolah-olah yang diajak bicara belum mengerti ya, balik gunaka baik sana ada sebuah yaitu mubtada mu'akhar. Terus lil baiti talatatu abwabin, mana mubtadanya? Jadi ingat, jar majrur, zorob gak boleh jadi mubtada ya. Al-baiti. Kan? Itu li huruf jar itu. Oh iya. Tidak bisa menjadi mubtada. Abwabin. Abwabin, majrur. Mubtada marfu. Ingat. Salah satu. Salah satu. Tiga buah pintu. Tiga buah, salah satunya itu yang anu yang mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Salah satu abwab itu satu rangkaian ya. Satu rangkaian ya. Posisinya. Tiga buah pintu. Posisinya. Dan abwab itu mudhofu ilaih kan. Salah satu mubtada, mubtada mu'akhar. Salah satu mudhof, abwab itu mudhofu ilaih. Itu satu rangkaian. Nah, khobarnya mana? Lil baiti. Lil baiti, khobar muqaddam lagi. Ya, rumah itu mempunyai, atau bagi rumah itu ada tiga pintu. Coba, coba nih. Anak laki-laki itu mempunyai tiga buku. Salah satu kutubin. Kan jamak. Tiga ke atas pakai jamak ya. Kutubin. Makanya harus tahu kalau mau menggunakan angka 3 sampai 10 harus tahu jamaknya. Salah satu kutubin. Sekarang ganti. Anak laki-laki itu mempunyai tiga buah pakaian, tiga lembar pakaian. Lil waladi, salah satu. Apa tadi? Taubun, taubani, aswabin. Itu. Nah, mana mubtadanya itu? Lil waladi salah satu aswabin. Mubtadanya salah satu. Aswabin sebagai mudhofun ilaih. Mana khobarnya? Lil waladi. Khobar mudhof. Terus. Warok al baiti bustanun fihi fuhun wahidun. Ayo, mana mungkadanya? Warok al baiti bustanun. Bustanun. Sob ya bustanun. Khabarnya mana? Warok al. Warok al baiti khabar mungkadan. Nah, fihi di dalamnya fihi kuhun wahidun itu jumlah lagi itu fihi kuhun wahidun di dalamnya ada sebuah kandang mana mubtada-nya kuhun wahidun sebagai keterangan jumlah Sifat. Iya. Kan saya sudah bilang, kalau menggunakan angka 1 dan 2, itu na'at dia. Tapi kalau menggunakan angka 3 sampai 10, di belakang angka itu mudhofun ilaih. Nah, ingat itu. Oke. Sebenarnya ini yang di dalamnya ada sebuah kandang itu menjelaskan apa? Kebun. Yes. Jadi ini nanti kalau belajar lebih lanjut, fihi kuhun wahidun ini jumlah yang berfungsi sebagai na'at. Nanti ada na'at berubah jumlah. Ada na'at berubah. Coba kita terjemahkan nih. Di belakang rumah itu ada sebuah kebun yang pakai yang itu yang di dalamnya ada sebuah kandang yang di dalamnya siapa kebun yang tidak menerangkan kebun itu yang namanya na'at jumlah terus lahu sakfani ala arba'ati ahmidatin mana muktadanya Sakfani. Kalau mubtada itu marfu ya, rofa. Apa tanda rofa sakfani? Bukan, gak ada kasih tanda rofa. Alif, kenapa? Dua. Besar. Dan ini kan ajrumiyah, ya. Ini sudah. Lahu sakfani. Nah ini tanda marfu. Mana khobarnya? Lahu. Khobar mukaddam lagi. Jar majrur. Lahu. Ala arba'ati aqidati. Ini hanya jar majrur aja itu ya. Ala arba'ati aqidati. Maksudnya jar majrur aja? Ya, jar majrur aja. Ala arba'ati. Nah, coba yang ini. Fizalikal kuhi turun wa bakarotani wa injilani. Mana mubtadanya? Taurun. Sapi jantan. Mana khobarnya? Fizalikal kuhi jar majrur. Nah, fizalika majrur. Apa tanda jarnya zalika? Apa tanda majrurnya zalika? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Mabni. Kenapa mabni? Apa? Isim? Tunjuk. Isim? Isim isyarat. Nah, fi zalika al-kuhi sebagai al-kuhi. Ingat, isim isyarat diikuti yang ada alif lamnya. Bizalikal kuhi musyarun ilai. Jadi kalau ada isyarat diikuti kata yang ada di depannya musyar ilai dan dia mengikuti irob isyarat itu karena zalika majrur maka al kuhi juga majrur. Bizalikal kuhi tidak boleh bizalikal kuhi. Ya, musyar ilai. Tadi mubtadanya saurun ya. Saurut tanda rofaknya? Dom. Domma. Kenapa? Single. Mufra. Awa. Atau huruf atau. Bakoro tadi maktub. Maktub kemana? Saurut. Ke Saurut. Berarti ini rofak. Apa tanda rofaknya? Alif. Kenapa? Dua. Dua. Wa ijlani. Wa? Atau. Huruf atau. Ijlani maktub. Sama ya, match ya, sama ujelan. Jadi sama-sama rofa, tapi tandanya yang beda. Oke, ya, ini sudah ada penerapan ya. Kalau nggak sistemnya kan berbeda ya. Kenapa? Kalau nggak ya, lama-lama nanti kan. Amin Allah. Kalau murojaah ya. Iya, benar murojaah. Ini kosakatanya cukup bagus. Kosakatanya enteng buat pemula. Iya. Tapi lama-lama nanti lupa. Nah, ini latihan nanti coba-coba di rumah ya. Tamrin Badil kulla rokmin bima yakti di kalimatin tadutu alal adat. Badil. Apa badil? Badal? Ganti. Gantilah kulla rokmin. Apa rokmin tadi? Nomor. Nomor atau angka. Setiap angka bima yakti apa yang ada dan akan datang maksudnya di bawah ini. Dengan apa? Diganti dengan apa itu? Angka itu dikalimatin dengan kata tahundu yang menunjukkan alal adat, menunjukkan hitungan. Jadi misalnya di situ kan angkanya ya, misalnya ini nomor 1. Coba nomor 1. Annamuda. Nah, nomor 1 kan alal ma'adi, terus ada angka 4 auladin. Nah, angka 4 itu arba'atu. Ya, pakai kata-katanya. Jadi ini diganti dengan arba'atu. Arba'atu. Saya kasih hafalan ya. Salilah. Hafal dari 1 sampai 10. Di depan. Ini kalah. Hafal gitu. Iya, kan sama. Ini udah ada. Harus apa? Dan ini nanti disini kasih. Ada kosakata yang mau ditanyakan di sini. Nomor 1. Alal mat'adi awladi. Mungkin ngizi mutallak. Mutallak. Apa mutallak? Nomor 2. Mutallak. Salasa. Tiga. Musallas. Ya, sedikit. Sedikit terus. Baris. Segitiga. Segitiga, penggaris segitiga itu musallas. Kan ada ya, penggaris segitiga itu. Namanya musallas. Matbah. Matbah. Apa tadi matbah? Wafi. Dapur. Aku fil matbah, dapur. Akwat. Gelas. Gelas. Bayangkan bat, gelas satu orang. Asjar, asjar jamak min. Sajar. Sajar. Pohon, asjar. Asjar. Fil Madinah, Al-Madinah. Kota. Kota. Kota. Maidan. Maidan. Maidan. Di Senayan, wasato Senayan. Lapangan. Maidan. Di tengah-tengah Senayan ada maidan. Lapangan. Maidan. Maidan. Bukan midan, maidan. Lil komis, komis. komis. Komisi. Ada komis. Pakai baju. Pakai baju ya. Dan komisi. Azra. Azra jamak dari zarra. Kancing ya. Azra itu kancing jamak dari zarra. Anhar jamak dari nahar. Nahrun. Nahrun. Nih. Ini tunggalnya nih nahrun. Jamaknya anhar. Apa anhar? Siang. Tajri min tahtial anhar. Terang siang. Kalau siang nahar. Api. Naharun. Api. Tajri min tahtiha al anhar. Nahru Ciliun, Nahru Batang Hari, Nahru Musi, Nahru Amazon, Nahru Nil, sungai, Anhar, sungai-sungai. Hajib Gurfa, mana Gurfa? Kamar. Gurfa, kamar. Gurfa tuh kamar. Atau ruangan. Ashas, ashas jamak dari syahsun, orang, person, syahsun, ashas, orang. Syahsun, orang. Zamannya ashas. Jadi mulai dari sekarang banyak menghafal tunggal jamak ya, tunggal jamak. Di hadir madrasa abwabin, abwab jamak min babin, pintu abwab. Zaribati, nama ada zariba, nah, ini baru kandang ini. Zariba itu kandang. Itu bukan ahmal, ajmal, kurang titik itu. Ajmal, jamak dari jamal. Unta. Apa jamal? Unta. Unta. Unta. Nak jatani, nak jatun. Apa najat domba, karena domba dalam Al-Quran ada bisa seseorang punya 99 ekor domba, temennya punya satu ekor, udah yang satu bagi aja ke saya gitu biar domba saya genap 100. Berperkara itu karena maksa dia udah kasih ke saya aja, akhirnya datang ke Nabi Daud. Ini saya punya seekor domba diminta paksa oleh dia Tuhan. Daud langsung apa Daud? Merasa bersalah. Daud kayak justru merasa salah karena disindir oleh Allah. Dia sudah punya istri berapa? 99. Kepengen lagi gitu. Disindir Daud lewat kasus itu. Modalnya 99. Boleh kalau dulu. Pas diracik itu diracik. Iya. Ojo minyak. Nah, jas. Nah. Setahu saya domba. Coba Mas Ibi dapat nomor satu. Wahidun Isnani ya. Salasatun Arba'atun Khamsatun Sittatun Samaniyatun Tis'atun Tis'atun. Tujuh tadi ada tujuh. Asyaratun. Iya. Sembilan apa tadi? Tis. Udah kan. Tis atun. Ya udah nanti pokoknya ini PR ya. Kalau sapam ini angka harganya yang di apa ya? Enggak bisa jual ya. Beli nanti. Untung apa nih? Yang pintu itu 7, 8, 9, 10 udah. Nah, ini PR-nya dua ya, satu ya. Tadi ya, belum mengapa. Ya, tim pencian dari Senainya ke PR gitu.